lagu ini merupakan request dari Rengganis. Judulnya apa, Mas? Tahu lagu ini? Oke ya, Mas Nono. Suci dalam debu, spesial buat Rengganis. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, sucinya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata. Dari cinta